mau diburu ular. Aku dijuluki orang sisa-sisa sebab kerap merinding, kerap menjeri. Temanku gitar, temanku lagu, nyanyi katangis marah dan cinta. Teman dunia, teman kesempatan, yang kian hari kian berkala, makin berkala. Waktu berjalan, orang cibir mereka tutup hidung. Aku tersinggung peduli nilai-nilai. Aku datangi dengan segunung api. Mereka lari dekat tiang ibunya. Ku tak peduli malah menjadi. Mereka lari meja ayahnya, aku tak mampu, tenagaku terkurang. Lelaki tengah malam termulai di tepi malam. Lelaki tengah malam termulai di tepi malam. Orang sisa-sisa menangis, orang sisa-sisa jalan orang cibirkan mulut.